Katuareman si Maeru siripot Markus. Markus tipu Sara. Nyate ne panandat katuareman si Maeru pagalayat Yesus Kristus togat taika manua. Kele sinuran akenen Nabi Yesaya. Koi ne pakoi nietku. Ngangan taika manua. Kukoi niake niamu boiki kekeu masih papa enunganno. Ai nganga si puso soga kasih matangeu. Tarik akek kam enungan Tuhan. Roi pokek kam pusilayat nia. Kisedate ayoi si Yohanes si pasirarau kasih matangeu. Masih ngantoman nake pasirau kat pasibau paatuat. Katua pekat jo. Oirangan leu sangamberi si pulagai ka Yudea. Sambata Yerusalem masih tagen akek nia. Sese akek rangan joda. Raunangan sia si Yohanes ka oinan Yordan. Lepe Yohanes geti bulut ontale, akik tengan nia kulit, sin samba suan manile fomen nia. Pungan toman nangan pele ngangan nia, kurukku momoy te si saliu pele bonanku, beri tulukuk masih rugut talit tarangai nia tamateu aku. Aku kaku kuraukam oinan le, kasih ageti rawakene nia kakam kecat sikunenan le. Katetrenia nenda oi Yesus barania kanat saret ka Galilea raunangan nia si Yohanes ka oinan Yordan. Sakai nale barania ka oinan icok nangan tubuka manua samba ketsat taika manua kele tubut merpati mei katubunia. Maarep nangan nganga si baraka sorga masih kua. Tekeu te togaku kilibet bagaku. Baket bagaku te ekeu. Lepak nalek nenda abit nangan Yesus ketsat kasih matangeu. Pukudunangan sedda epat puluh ngagogoi isi bonia sanitu. Ainia sedda katalagat tarimeu si masakbak tak poi aisa malaika masih puuku nia. Pasat ara penjarake si Yohanes e Yesus ka Galilea masih paarep katuareman si Maeru si bara kataika manua kuanangan ayailingan teterenia amalegrengan primata taika manua bawa ke kam patuat mui samba kau imato nembaga mui ka katuareman si Maeru aimue enung Yesus ka bebet koat Galilea icoknangan si Simon samba sarainania si Andreas aisia mujajari kakoat si pasi iba poisia. Kuanangan kamatada Yesus. Konan kam tut kam aku. Kubeliwake kam si pasi jajalo siri manua. Kadiwake rangan lew jarigda tut rangan Yesus. Enung nia goiso. Icoknangan minca si Yakobus samba sarainania si Yohanes. Tatogat sebedeus aisia kaabak aira peperu jarigda. Sogai nangan lew etsia Yesus. Kadiwake rangan leu ukuira si Sebedeus, kabagat abak samba sirimanua upayet tudrangan Yesus. Nyageti segesia kalaggai Kapernaum, kagogoi sabat e Yesus ka uma parurukan mungantoman. Maki seinangan kabagada raarep ngantoman nia, kele sirimanua si baragegele poi ipungantoman, tak kele siagai surat. Katetrenia nenda aisara sirimanua pinasai leusanitu kabagat uma parurukat pugereinangan. Apa nualase Yesus tainasare moye kumajilang wakikai kuagai kaseyekau jibunenan cibara kateka manua leyekau. Asenangan nia Yesus memengake ekeu belake ekeu katubunia pangin kinangan sirimanua nenda sanitu pugereinangan belania katubunia mati senangan kabagada sangamberi sirimanua paiserangan leu pasasambanda aponia nene ngantoman sibau magegenia masih usiake ketsat sanitu leo raret det ngangannya mararatnangan leu katuareman Yesus kasangalio lagai Galilea. Kele Arabella kauma parurukat e Yesus sambada si Yakobus, si Yohanes kalalep Simon samba Andreas. Talikut Simon sinanalep ainia kapereman muroroket. Sege nale Yesus kalalep sege akerangan kamatania pagalayat nia. E Yesus alak nangan kabe talikut Simon suru ake nangan nia. Tata roket nia puku nangan sia. Kasoi bokat abele ansulu taro ake rangan kamatat Yesus sangamberi simabesi samba pinasai leusan itu. Sangalakayada nenda ruru kabebet matat baliu. Ale ake nangan maigi siorik senenga mata besi samba iusiake maigi sanitu. Ta ayo baake Yesus rapanibo sanitu ragai poit nia. Simancep magep-gep pele suru Yesus belania kalalep e nia kakuduat simata ngeu manindou. Kukuru ake rangan nia si Simon sambadda saale nia. Kele arasese nia kuarangan kamata nia. Sangamberi siri manua masiga baekeu. Kuanangan kamatadda Yesus. Sita kam kalagai bagai simalegrese. Bule mengantoman leu aku sedda. Ia poi lulu nia akuoi. Gejenginangan Yesus sangalio Galilea pungan tomanangan ka uma parurukadda samba masih usiake sanitu. Ia geti oisara simabokbong kamatat Yesus pura ponangan manindou pelek ngangania. Noba baik nia, ta iso sopi nualiake aku. Maka tenangan bagat Yesus toto yake nangan kabe nia irape nia kuanangan kamata nia. Kuoba kawan numale. Tata itata bokbong nia malinak nangan tubuh nia. Lepak koi nia ke nangan nia Yesus itu-itui. Paneinai nangan nia simakope kuanangan kamata nia. Pagaba, bui nupoi liat nia kakasepa. Tapoi kenan le nupai cok tubum kai imam. Ia geti buluake nungan buluake nen seripot si kuat Mose masih pakoi nong kamatada kamamalem. Tak poi kasih ageti kele aitui-tui paarep nangan nia kaipa-kaipa. Bulan maigi aitiboi pat tayoi nangan ipuenung Yesus kalagai kasimatoila. Kakuduat simatangewan le aikudu tak poi ia leu ne oira masih taget nake nia sibara kasenen lagai.